akan ada sebuah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa akan lolos dan lepas dari semuanya ini. Pertanggungjawaban detail terkait dengan hidup kita di dunia. Tentu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla menyadari itu semua. Akan berusaha untuk menyiapkan diri kita. Sebagaimana kita terlahir ke dunia seorang diri. Dan juga akan kembali menghadap Allah Azza wa Jalla seorang diri pula. Tidak akan ada lagi istri yang mencintai kita di dunia akan siap untuk menemani kita di liang lahat. Demikian juga tidak ada anak yang kita sayangi di dalam hidup mereka dan mereka menampakkan penghormatan yang tinggi. Tidak akan ada seorang pun dari mereka yang akan mengiringi kita untuk kemudian berjalan menuju Allah Azza wa Jalla mempertanggungjawabkan amal. Tidak ada. Teman-teman dekat kita di muka bumi ini, tidak akan ada pula yang mau dan punya kesiapan untuk menemani kita di liang lahat. Kita akan kembali seorang diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus akan memberikan pertanggungjawaban sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada itu semua yang akan bisa membantu. Tentu ini mengingatkan kita kepada firman Allah Azza wa Jalla. Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Gerak-gerik organ-organ tubuh yang kita miliki sampai kemudian organ tubuh yang paling vital yaitu fu'ad, hati, akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita sebagai orang yang beriman akan menyiapkan itu semua. Akan berjaga-jaga kalau suatu saat giliran kita itu akan datang untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mungkin akan bisa menolak panggilan itu. Kita tidak mungkin akan bisa merubah giliran yang sudah ditentukan dalam suratan takdir. Kita tidak mungkin akan bisa merubahnya. Barakallahu fikum. Semuanya akan berjalan di atas ketentuan yang ada. Dan kita semuanya meyakini itu. Namun sekarang apa yang harus kita lakukan? Dan yang harus kita perbuat di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang kita siapkan untuk kemudian menghadapi ketentuan ini dan harus berhadapan dengan penyidangan dan pengadilan Allah Azza wa Jalla. Mata yang selama ini kita pergunakan melihat, dan saya serta antum semuanya mengaku dengan jujur di hadapan Allah betapa sering mata ini dipakai untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Melihat sesuatu kejelekan, melihat kejahatan. Dan juga Allah Azza wa Jalla membantu kita untuk bisa melihat kebaikan yang dengannya kita terpacu untuk melakukan kebaikan. Ternyata mata penglihatan ini akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fama balukum Bagaimana kalau penglihatan ini kita sibukkan untuk melihat, untuk memandang, untuk menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sesuatu yang adatnya padanya dosa dan kemaksiatan. Kita sebagai orang yang beriman menyadari itu semua. Sehingga melalui organ mata ini dituntut lisan ini untuk banyak istighfar kepada Allah. Melalui organ tubuh mata saja. Lisan ini banyak dituntut untuk banyak bertaubat kepada Allah. Beristighfar kepada Allah. Melalui organ mata ini saja. Menuntut jasad kita untuk kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dari gerak-gerik perbuatan mata itu sendiri. Barakallahu fikum. Sebuah pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah. Yang tidak ada seorang pun akan luput dari itu semua. Rahimani wa rahimakumullah. Wathani kedua. As-sama. Inna sam'a wal basar. As-sama. Pendengaran yang kita miliki mendengar. Yang baik. Mendengar yang jelek. Terkadang pendengaran kita terhadap yang jelek dan tidak baik itu lebih banyak. Mau ke pasar mendengar kata-kata ini, mendengar barakallahu fikum celaan caci makian dengan telinga kita. Semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan barakallahu fikum telinga yang mendengar ini menuntut agar lisan kita banyak beristighfar kepada Allah. Banyak bertaubat, mengutarakan taubat kepada Allah Azza wa Jal. Demikian juga telinga ini menuntut agar organ-organ tubuh kita ini menutupi dosa-dosanya dengan amal soleh. Dengan amal kebajikan. Dengan amal ketaatan. Bagaimana di saat kemudian telinga ini mendengar sesuatu yang jelek dan tidak baik, lalu kemudian kita berada dalam kelalaian, barakallahu fikum. Kita berada dalam kelalaian, tidak menyadari dan tidak sadar, barakallahu fikum. Sekali lagi, kita orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla sering diberikan sebuah peringatan oleh Allah Azza wa Jalla. Di saat mata ini melihat sesuatu yang haram. Dan kita luput dari pertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Terjadi kejadian yang tidak kita pernah menduga. Tidak pernah menginginkan. Sungguh itu adalah sebuah teguran dari Allah Azza wa Jalla. Engkau lalai untuk banyak beristighfar. Engkau lalai untuk banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan peringatan kepada engkau agar engkau kembali. Fuad, hati yang kita miliki. Dan kita tahu betapa inti dari amalan hati di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Bahkan menjadi asas gerak-gerik organ tubuh yang kita miliki. Ternyata amalannya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah kemauan kita, keinginan kita, itu adalah amalan dari fuad? Saudara kita terkadang tidak mengetahui apa yang kita maukan di belakang ini semua. Apa yang kita inginkan. Saudara kita tidak tahu. Bahkan istri kita yang paling dekat tidak tahu apa yang kita inginkan. Apa yang kita maukan. Teman-teman dekat kita. Amalan fuad. Kemauan dan keinginan ini akan dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita menjadi orang yang ingin lolos dan lulus dalam semua permintaan tanggung jawab dari Allah subhanahu wa ta'ala? tentunya kita semua ingin lulus, barakallahu fikum. Maka disinilah letaknya. Untuk kita mencoba mengkaji dan mendalami kembali sebuah nikmat untuk kita mengenal kebenaran dari Allah Azza wa Jalla. Kita tahu nilai mata, kita tahu nilai telinga di dalam hidup. Bahkan fuad, segala amalannya kita tahu setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Untuk kemudian meniti jejak jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita tahu. Baru kita menyadari. Kalau ada organ-organ tubuh ini akan bisa menjatuhkan kita ke dalam neraka, barakallahu fikum. Sampai-sampai amalan yang tersembunyi, yang tidak ada siapapun dari saudara kita yang tahu, ternyata itu akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Dan terlalu banyak, barakallahu fikum, apa yang Allah Azza wa Jalla telah perlihatkan di dalam hidup. Terhadap amalan fuad, Allah nampakkan melalui falatati lisanih, melalui goyangan lisan Allah nampakkan apa yang tersembunyi. Melalui raut muka, melalui organ tubuh kita ini, Allah nampakkan, barakallahu fikum, sehingga orang melihat apa yang tersembunyi dalam fuad. Padahal kita sudah berusaha, ternyata fuad yang kita miliki ini kelak akan dimintai pertanggungjawaban di dunia. Sudah kita diperlihatkan oleh Allah sebuah pertanggungjawaban yang sangat besar menuntut kita untuk mau kembali kepada al-haq atau tidak mau kembali kepada al-haq. Nanti di hadapannya akan Allah Azza wa Jalla memintai pertanggungjawaban, barakallahu fikum. Oleh karena itu iman yang kita miliki harus kita jaga. Hidayah yang kita berikan oleh Allah harus kita pelihara. Tidak ada seorang pun dari kita ini, barakallahu fikum, kecuali membutuhkan banyak hal di dalam hidup. Yang paling besar, yang paling tinggi adalah aunullah, bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla fi talabi mardatih. Bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Lidhalika qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, ta'ammaltu anfa'ad du'ai. Saya telah mengkaji, mendalami, mempelajari doa yang paling-paling berguna dan bermanfaat. Fa'idan, ternyata talabu minallahil auna ala mardhati. Meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dalam mengejar ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa sering di dalam hidup kita ini, kita mencoba untuk membuktikan melalui telinga, melalui mata, melalui ya asama pendengaran, untuk mencari ridhonya manusia. Kita membantu, barakallahu fikum, demi manusia ini menerima kita, ridha, menerima, barakallahu fikum. Kemauan dan keinginan kita untuk mengejar ridhonya manusia ini, kita campur dengan mengejar ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini adalah amalan iradah, fuad, hati yang kelak akan dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bahkan maaf-maaf. Semoga saya lepas darinya. Terkadang kita melakukan sesuatu yang menurut ilmu kita itu salah. Tapi karena ingin mengejar ridhonya manusia. Kita menjadi pembantu, kita menjadi penolong, kita menjadi pelancar, kita menjadi siap organ-organ tubuh kita ini kita pergunakan untuk mendapatkan ridha dari manusia. Betapa meruginya Anda di dalam hidup ini. Betapa ruginya engkau barakallahu fikum di dalam hidup ini. Sungguh rahimani wa rahimakumullah. Dengarkan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Saya mengkaji, mendalami, mempelajari doa yang paling berguna dan bermanfaat. Yaitu mencari bantuan kepada Allah dalam mengejar ridhonya Allah. Ternyata barakallahu fikum. Organ-organ tubuh yang kita miliki sangat butuh bantuan dan pertolongan dari Allah selalu. Bagaimana caranya? Apa yang saya harus lakukan sehingga bantuan dan pertolongan Allah selalu menyertai saya, selalu menyertai kita dalam semua kondisi dan keadaan sehingga mata ini barakallahu fikum diberikan bantuan oleh Allah Azza wa Jalla. Telinga kita, tangan kita, kaki kita melangkah. Semuanya berada dalam barokah minallah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa kita lakukan di dalam hidup kecuali selalu berpegang kokoh dan kuat dengan al-haq. Barakallahu fikum. Dengan kebenaran yang kita telah ketahui. Jangan lepas. Jangan tinggalkan walaupun sedikit. Apalagi kalau kita meninggalkannya karena ingin mengejar ridhonya manusia. Karena ingin menjadi orang yang didekatkan olehnya. Menjadi orang yang punya kedudukan dalam hati dan jiwanya. Menjadi orang yang selalu barakallahu fikum diingat olehnya. Dalam kondisi-kondisi engkau membutuhkan, dia selalu ingat kepada engkau. Kalau itu yang kita harapkan. Aduhai, betapa barakallahu fikum rendahnya iman yang ada pada diri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, mari kita bersama-sama. Untuk menjaga organ-organ ini akan dimintai tanggung jawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara atau kita semua tidak akan luput dari dosa dan kemaksiatan. Tetapi di depan kita ada pintu untuk kembali kepada Allah. Ada pintu untuk kemudian kita membuka. Darinya kita akan masuk dan meminta ampun kepada Allah. Darinya barakallahu fikum. Kemudian kita mendapatkan tuangan ridha cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu maghfiratullah azza wa jalla. Dengan upaya dan langkah. Untuk selalu berpegang barakallahu fikum dengan hidayah dari Allah. Berarti, yang harus kita kekang, harus kita jaga, harus kita pelihara adalah amalan qalb, hati yang ada pada diri kita. Orang tidak tahu, kalau saya punya kepentingan misalkan, orang tidak ada yang tahu. Kalau kemauan dan keinginan kita itu keluar dari tuntunan, bimbingan, hidayah, al-haq. tentu kita akan mencari teman. Setelah dijadikan kita ini bala tentara oleh setan, kita akan menjadi orang yang siap mencari teman, mencari teman, mencari teman, mencari teman. Maka kita harus menjaga ini semua. Apa yang kita maukan, apa yang kita inginkan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Disitulah nilai kejujuran barakallahu fikum di dalam hidup. Coba apa yang dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa. Dia akan siap bergabung bersama Anda. Dia akan duduk siap, ya, apapun yang engkau suruh dia. Tapi dia punya niatan yang Anda tidak tahu. Sampai para ulama menggambarkan haulai ahlul ahwa bagaikan barakallahu fikum kala jengking. Yang antum kalau tahu pernah melihat bagaimana kala jengking barakallahu fikum, dia menutup sengatannya, menjaga, melihara. Ketika ada kesempatan, disitulah dia memunculkan diri barakallahu fikum dan menyengat. Dakwah ini dan hidayah ini mendidik kita untuk mewarnai hidup lahiriah dan batiniah kita dengan hidayah ini barakallahu fikum. Al-haq yang telah diajarkan oleh Allah melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam ingin membentuk kepribadian kita antara lahiriah dan batiniahnya. Tidak ada barakallahu fikum perbedaan. Lahiriah Anda putih, maka batiniah Anda putih barakallahu fikum. Lurus, maka batiniah Anda lurus. Ini pengajaran di dalam hidayah dan di dalam barakallahu fikum al-haq. Agar lahiriah dan batiniah kita itu menjadi sesuatu yang sejalan dan searah barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini letaknya kita saling bahu membahu. Saling ta'awun alal birri wa taqwa. Dan kita harus menjauhkan diri dari ta'awun alal ismi wal udwan. Saling bahu membahu, saling tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Kita masih mengingat firman Allah Azza wa Jalla ini dan kita rekap, sudah kita hafal. Tapi kita mencoba untuk mendekatkan ayat ini terhadap diri kita di saat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengatakan betapa besar nilai ayat ini. Kapan? Di saat kita mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kita tahu apa itu at-taqwa. Kita tahu apa itu al-birr. Setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk kemudian ta'awun di atas al-birri wa taqwa. Berarti nilai ayat ini di hadapan orang yang telah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah, diperkenalkan pada hidupnya itu adalah kebenaran, maka nilai ayat ini di dalam hidupnya adalah besar. Dia akan saling bahu-membahu. Fi taqwa taqwallahi. Dalam wujudkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam semua pintu-pintu al-khair. Dia wujudkan dia menjadi penolong atau pembantu bagi temannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau dulu kan, sebelum Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah di atas al-haq dan hidayah, memberikan kita hidayah untuk berjalan di atas tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita buta apa itu takwa. Kita buta apa itu albir. Bahkan karena butanya kita, betapa sering dosa dan kemaksiatan kita anggap sebagai kebaikan. Lalu kita saling bahu-membahu padanya. Saling tolong-menolong di atasnya. Ini dulu. Sebelum Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita hidayah. Tapi sekarang, ayat ini akan punya nilai yang amat sangat tinggi. Siapapun yang engkau lihat, yang engkau saksikan, dia berjalan di atas takwa Allah. Dia berjalan di atas albir. Engkau wajib untuk bekerja sama dengannya. Engkau wajib untuk kemudian saling bahu-membahu di atasnya. Saling tolong-menolong barakallahu fikum di atasnya. Wajib bagi engkau barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, saya tadi mengatakan bahwa kita berbicara tentang ayat ini di saat kita telah mendapatkan hidayah. Kita mengerti takwa Allah itu apa? Kita mengerti albirra itu apa? Lalu di atasnya lah diwujudkan saling bahu-membahu. Saling tolong-menolong barakallahu fikum. Yang kedua ayatnya. Bagian yang kedua. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita mengerti lebih dalam lagi tentang ism dosa. Di saat Allah memberikan kita hidayah untuk berjalan di atas jalan Nabi-Nya alaihissalatu wassalam. Sampai bahkan kita tahu amalan-amalan dosa-dosa, amalan dosa-dosa kecil yang kita di saat kita melakukannya secara sendiri, kita mengucapkan astagfirullah. Kenapa? Karena kita melaksanakan dosa kecil. Dan kita tahu bahwa yang kita maksiati dengan dosa kecil ini, yang kita maksiati dengan dosa besar. Barakallahu fikum, sehingga kita terpanggil untuk segera. Pertama, menyelamatkan diri. Dan yang kedua, bahu-membahu bersama saudara kita. Agar jangan sampai dia terjatuh di dalam dosa. Kita tolong dia. Dan jangan sampai kita menjadi penolong setan atas dirinya untuk melakukan dosa. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wala ta'awanu alal ism. Yang memerintahkan kita adalah Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Yang telah memberikan kita hidayah ini. Dan kita tahu dosa-dosa-dosa itu. Maka kita tidak boleh menjadi penolong bagi saudara kita. Di dalam dosa dan kemaksiatan. Dan kita harus menjadi juru penyelamat barakallahu fikum buat dirinya. Kalau engkau benar-benar bersahabat, berteman karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau berteman bukan karena Allah, kita akan tega menolong saudara kita alal ismi di atas dosa. Tapi persahabatan ini sebentar. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan, teman dulu engkau anggap teman yang paling dekat di dunia, ternyata di akhirat akan menjadi musuh engkau barakallahu fikum. Betapa menakutkan dan mengerikan. Kalau sampai kita terjatuh di dalam pintu at-ta'awun alal ithmi. Saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam dosa. Jangan. Selamatkan diri kita. Dan kita juga harus menyelamatkan saudara kita. Barakallahu fikum. kita ini, saya berbicara tentang masalah ini karena barakallahu fikum, apa yang saya alami di tempat kita berdakwah barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah, kita harus terkadang kita menjumpai, semoga di sini tidak pernah terjadi adanya saling bahu membahu alal ithmi wal udwan. Semoga barakallahu fikum tidak pernah terjadi. Tapi saya mengingatkan, kalau sekiranya ada saudara kita melakukan al-itsm, kita sebagai teman dekatnya, teman yang sayang kepadanya, teman yang mengharapkan ridho Allah buatnya, kita harus membantu dan mengeluarkannya. Jangan menjadi penolong barakallahu fikum di dalam dosa tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian juga terkait dengan al-udwan. Tidak ada di belakang dosa ini kecuali setan. Tidak ada yang di belakang al-udwan, permusuhan ini, kecuali setan. Dia yang mengipas, dia yang mengibas, dia yang membakar, dia yang menyulut, dia yang memanaskan segala upaya untuk kemudian merusak diri kita barakallahu fi. Kita harus jaga. Kita harus berbuat yang terbaik buat diri kita pertama. Dan berbuat yang terbaik buat orang lain. Kita berharap. Saya yakin. Tidak ada seorang pun yang rela meninggalkan tempat tinggalnya. Kedua orang tuanya bahkan masih hidup. Dia rela meninggalkan dan berpisah dengan kedua orang tuanya karena ingin menyelamatkan diri dan menyelamatkan anak keturunannya. Berarti datangnya kita ke tempat lingkungan ini barakallahu fikum, kita sedang membawa tujuan yang mulia, tujuan yang agung, kemauan dan keinginan yang terhormat di dalam hidup. Ingin menyelamatkan diri kita. Ingin menyelamatkan istri dan anak kita. Barakallahu fikum. Saudara kita datang punya niat yang sama. Saudara kita datang punya niat yang sama. Saudara kita datang punya niat yang sama. Maaf. Keinginan mulia inilah yang tidak pernah diinginkan oleh iblis dan bala tentara. Keinginan yang agung dan mulia pada diri kita ini. Masing-masing kita datang menggabungkan diri bersama orang saleh. Menggabungkan diri bersama orang yang baik. Sekali lagi maaf. Upaya dan keinginan kita ini tidak pernah dimaukan dan diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya. Jangan menganggap barakallahu fikum. Mereka akan berupaya atau iblis ini akan berupaya dengan pasukannya untuk merusak barakallahu fikum barisan orang-orang yang baik ini rahimani wa rahimakumullah. Maka saya mengingatkan. Di saat kita kembali melakukan pembenahan terhadap diri kita sendiri. Sudah tidak ada peluang dan kesempatan lagi bagi kita untuk kemudian banyak mengorek dosanya orang lain. Tidak ada, tidak punya kesempatan. Bagaimana kita akan punya kesempatan sementara kita juga punya musuh yang kita tidak pernah menyaksikannya. Sementara dia selalu mengintai kelemahan kita, kelemahan kita, kelemahan kita. Rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, kemauan dan keinginan yang tulus dan ikhlas untuk kita menyelamatkan diri di atas hidayah Allah, di atas al-haq, tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, sekali lagi tidak pernah diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya. Dia akan terus berusaha melakukan pengerusakan. Dia terus akan berusaha untuk melakukan barakallahu fikum penghancuran, sampai kemudian terjadi tahrish, pembakaran emosional mereka-mereka yang lemah dalam pandangan iblis, terbakar emosionalnya. Sehingga karena urusan sedikit dari dunia menghancurkan, barakallahu fikum. Sedikit urusan dunia menghancurkan hubungan orang-orang yang soleh datang. Siapa di belakang ini semua? Dia datang, saudaranya datang, memboyong istrinya, memboyong anaknya, dengan niatan dan tujuan yang sama. Ketika sampai tujuan, ternyata dia menemukan ada yang akan membakar untuk merusak semuanya ini. Sekali lagi, iblis dan bala tentaranya yang berupaya untuk menghancurkan itu semua. Sekali lagi, disinilah letak nilai ketinggian apa yang dikandung oleh ayat Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan ada yang saling bahu membahu di atas dosa dan kemaksiatan. Kalau sekiranya kita yang mengompori di tengah saudara kita yang baik, khawatir. Kalau kita ini dibangsakan menjadi pengikutnya setan, barisannya syayatin, saya yakin tidak ada satupun dari ikhwani yang mau digabungkan dan digolongkan min ikhwani syayatin. Tidak mungkin mau. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama mewujudkan, barakallahu fikum, at-ta'awunu alal birri wa taqwa. Dan kita terus berupaya. Jangan sampai kita melakukan sebuah gerakan, sebuah pekerjaan atau perbuatan yang itu menyulut, barakallahu fikum, perusak dan penghancur ukhuwah rahimani wa rahimakumullah. Tadi di awal saya menyebutkan, pertanggungjawabannya bukan saja di dunia ini, di hadapan orang-orang saleh, di hadapan orang-orang baik dan lurus agamanya, tetapi akan berbuntut pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka segala apa yang telah kita lakukan dari kebaikan, kita harus meminta kepada Allah agar Allah mewujudkan sebagai amal soleh, barakallahu fikum, dari para asatidah, para guru. Begitu juga ikhwanuna yang telah berbuat kebaikan dalam perjalanan kelurusan agama Allah Azza wa Jalla ini, harus dijaga, harus dilindungi, jangan sampai menjadi nilai yang hancur di hadapan Allah. Disinilah engkau saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling ingat mengingatkan. Bagaimana kalau apa jeripayah yang kita telah lakukan? Afwan, saya juga termasuk pernah duduk di sini. Mungkin ada abnai tidak tahu, saya juga pernah duduk di sini, barakallahu fikum. Apa yang kita telah buat dalam kebaikan di sini, jangan sampai kita yang merusaknya. Tapi kita harus jaga bahwa ini adalah amalan besar yang kelak Allah akan mendatangkannya. Amalan besar ini, barakallahu fikum. Tapi kalau sekarang saya merusaknya, bukankah sebuah kerugian besar buat, barakallahu fikum, diri saya di saat saya kembali kepada Allah? Saya ungkit kebaikan saya dulu di sini, maaf-maaf, rahimani wa rahimakumullah. Bukankah ini kerugian yang besar, rahimani wa rahimakumullah? Rugi, barakallahu fikum. Maka sekali lagi, terhadap ikhwani yang sudah berbuat dan mengawali, barakallahu fikum, pintu kebaikan ini, jangan digoyang. Jangan, barakallahu fikum, dirusak amal besar ini. Tapi kita harus jaga, jaga, dan jaga, dan jaga. sampai kemudian kita kembali kepada Allah dalam kondisi kita menjaga amalan besar. Barakallahu fikum. Sama-sama kita saling bahu membahu, saling tolong menolong. Barakallahu fikum. Ini adalah amal soleh, ditempati. Barakallahu fikum oleh orang-orang yang soleh, berdatangan mereka untuk menjadi orang soleh, mewujudkan anak keturunannya, anak keturunan yang soleh. Bukankah engkau atau kita menjadi penyebab awal ini semua? Berarti kebaikan itu akan mengalir di dalam hidup ini. Kemuliaan itu akan kita dapatkan di dunia. Dan sebelum, barakallahu fikum, kalau kita terus lakukan penjagaan dan pemeliharaan amal yang kita lakukan, saling bahu membahu. Warahimakumullahu jami'an. Di saat kita saling bahu membahu, saling tolong menolong, setan akan semakin, barakallahu fikum, marah. Iblis akan semakin tidak suka. Tapi kalau kita satu kata dalam menjaga kebaikan ini, satu kata di dalam menjaga, barakallahu fikum, kemuliaan ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah akan menurunkan barokat. Itulah yang kita harapkan. Makanya Ustaz Imron menjadi saksi, barakallahu fikum. Saya mengatakan kepada segenap ikhwanuna di ma'had kita, bahwa kalian ma'had ini adalah miliknya kalian, miliknya ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada. Maka kalian ya ikhwani menjadi benteng, barakallahu fikum, lingkungan dan ma'had ini. Kalian kapan saja kalian jebol, maka fitnah akan merajalela. Saya ingatkan dan sering saya ingatkan ikhwanuna agar mereka menyibukkan diri dengan melakukan pembenahan di dalam hidup. Ujian hidup ini betapa besar, barakallahu fikum. Benahi, jaga. Insyaallah kita akan, barakallahu fikum, mengharapkan barokah dari Allah Azza wa Jalla dalam perjalanan amal soleh kita di dalam hidup ini. Kita berharap semuanya akan menjadi sebuah catatan, lembaran kebaikan di saat kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terakhir saya mengingatkan, barakallahu fikum, saya mengajak kita sama-sama menjaga izzatu da'wah. Kemuliaan dakwah ini harus kita jaga, harus kita pelihara. Hidayah yang Allah telah berikan kepada kita, kita harus jaga dan pelihara, barakallahu fikum. Kalau itu yang kita lakukan, kita berharap di saat kita seorang diri meneteskan air mata karena mungkin anak kita sakit, istri kita sakit, atau mungkin tidak ada lagi yang bisa kita makan di rumah kita, Allahu Azza wa Jalla yang akan, barakallahu fikum, menurunkan bantuan dan pertolongannya. Semuanya ini di saat kita menjaga apa yang turun dan diberikan oleh Allah. Tadi saya menyebutkan di awal, nilai ta'awun alal birri wa taqwa, nilai larangan wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Kita akan bisa memetik perintah agung ini sekali lagi di saat kita mendapatkan hidayah dari Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita kekuatan dan kesabaran di dalam menjaga, barakallahu fikum, nikmat ini. Jangan sampai kemudian Allah Azza wa Jalla memanggilnya karena dosa dan kesalahan yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.